Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid, yaitu penjelasan ringkas dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah terhadap Kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala. Kita masih berada pada bab Maja'a fi Dzabhi li Ghairillah. Bab tentang dalil-dalil yang datang dalam permasalahan menyembelih kepada selain Allah atau menyembelih yang ditujukan untuk selain Allah Azza wa Jal. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas hadis Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu tentang empat pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi SAW beliau menyertakan laknat terhadap empat kelompok manusia. Kata Nabi SAW, la'anallahu man dzabaha li ghairillah wa la'anallahu man la'ana walidayhi wa la'anallahu man awa muhditsan وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang yang mereka menyembelih untuk selain Allah. Allah subhanahu wa ta'ala juga melaknat orang-orang yang mereka melaknat kedua orang tuanya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَ مُحْدِثًا, atau dalam bacaan yang lain man awa muhdatsan. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang yang melindungi perbuatan bid'ah, atau orang yang melindungi orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Dan yang terakhir, la'anallahu man ghayyara manaral ardh. Allah juga melaknat orang-orang yang mereka menggeser batas tanah. Ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini telah kita bahas seluruhnya dari empat kelompok manusia yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah subhanahu wa ta'ala melaknat mereka semua. Insyaallah taala di kesempatan siang hari ini kita akan lanjutkan dalil yang terakhir di dalam bab ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala. Kata beliau rahimahullah, wa'an Tariq ibn Shihab, halaman 112, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal, dan dari Tariq ibn Shihab, nanti akan kita bahas siapa beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, dakhalal jannata rajulun fi dhubabin, masuk surga seorang laki-laki, fi dzubab ay bisa babi dzubab, disebabkan karena seekor lalat, wa dakhalan nara rajulun fi dzubab, dan ada pula seorang laki-laki yang dia masuk neraka juga karena seekor lalat, disebabkan seekor lalat. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah, lalu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mereka bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hanya karena masalah lalat bisa memasukkan seorang ke dalam surga, tapi juga hanya karena permasalahan lalat bisa memasukkan seorang itu ke dalam neraka. Tayib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun. Dahulu ada dua orang, mereka melawati sebuah kaum lahum sonamun, yang memiliki sesembahan berupa berhala. La yujawizuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Dan kaum itu tidak mengizinkan siapapun untuk melintas di daerahnya sampai mereka mau mempersembahkan sesuatu kepada berhala tadi. Faqalu li ahadihima qarrib. Ketika salah satu dari dua laki-laki ini melintasi daerah tersebut, maka kaum itu pun mengatakan kepadanya, qarrib, berikan sesembahan. Qala laisa 'indi syai'un qarrib. Kata laki-laki ini, aku tidak punya apapun untuk dipersembahkan. Karena mereka tahu biasanya persembahan itu adalah berupa sembelihan yang harus dikorbankan untuk berhala tersebut. Nah, laki-laki ini menjawab bahwa dia tidak membawa apapun untuk bisa dipersembahkan. Qalu lahu qarrib walau dzubaban. Lalu kata penduduk negeri itu, persembahkanlah meskipun kau harus menyembelih atau memotong kepala seekor lalat untuk diberikan kepada berhala tersebut. Faqarraba dzubaban fa khallu sabilahu fa dakhalan nar. Menanggapi permintaan orang-orang itu, maka laki-laki ini pun kemudian melihat, dia menganggap bahwa lalat itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang sulit untuk dicumbai, ada di manapun. Dia cari seekor lalat, faqarraba dzubaban, lalu dia persembahkan seekor lalat itu tadi untuk berhala tersebut. Kecil nilainya, tapi lihat apa efek samping dari amalannya tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia manfaat yang ingin dia dapatkan. Fa khallu sabilahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun kemudian membiarkan jalannya, membuka jalan untuk melintasi daerah itu. Fadakhalan nar, tapi justru dengan sebab itu dia masuk ke dalam neraka. Taib. Ini yang pertama. Wa qalu lil akhar, di kesempatan yang lain, satu laki-laki melewati daerah tersebut. Mereka pun mengatakan kepada dia, qarrib, berikan sesembahan untuk berhala ini. Qala ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla. Lihat perbedaan dari jawaban dua orang ini. Yang kedua diperintahkan atau diminta, qarrib, berikan sesembahan untuk berhala ini. Dia tidak beralasan dengan alasan-alasan yang lain, saya tidak punya ini, saya tidak punya itu, saya begini, saya begitu, enggak. Dia langsung menjawab dengan tegas apa yang menjadi akidahnya, apa yang menjadi keyakinannya. Kata orang yang kedua ini, makuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jal. Sungguh aku tidak akan pernah mengorbankan untuk seseorang, siapapun, dengan sesuatu apapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dia tolak permintaan untuk memberikan sesembahan tadi. Bukan seperti orang yang pertama. Orang yang pertama tadi masih menjawab, saya tidak memiliki apa-apa. Jadi masih, dia masih apa namanya, mengharapkan barangkali ada jalan keluar, ada sedikit toleransi dari orang-orang itu. Berbeda dengan orang yang kedua, dia tidak bertanya macam-macam, dia langsung menjelaskan bagaimana keyakinannya. Saya tidak akan menyembelih sesuatu apapun untuk siapapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadharabu 'unuqahu fadakhalal jannah. Dengan jawaban itu kemudian dipenggallah leher laki-laki ini. Tidak diperbolehkan untuk melintasi daerah tersebut. Dipenggal lehernya, dia mati. Padahal hanya masalah lalat. Enggak mau dia mempersembahkan meskipun itu sekecil lalat. Fadakhalal jannah. Masuklah orang ini ke dalam surga. Rawahu Ahmad, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam kitab Az-Zuhud halaman ke-22. Demikian juga diriwayatkan oleh Abu Nuaim di dalam Hilyatul Auliya jilid yang pertama halaman 203. Ibnu Abi Syaibah di dalam Al-Musannaf jilid yang ke-6 halaman 477, nomor hadis 33028. Tayyib. Ma'asyiral kharahimani wa rahmakumullah. Ini hadis terakhir yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah di dalam bab Maja'a fi dzabhi li ghairillah. Dalil-dalil yang datang tentang permasalahan menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kita baca penjelasan dari apa yang diterangkan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah. Kata beliau, hafizahullah taala, Tariq Ibnu Shihab. Hadis ini datang dari riwayat Tariq Ibnu Shihab. Kata beliau rahimahullah atau hafizahullah ta'ala, huwa Tariq ibn Shihab al-Bajali al-Ahmasiyu. Tariq ibn Shihab adalah al-Bajali. Beliau berasal dari kabilah Bajalah. Al-Ahmasi, dari daerah Ahmas. Ra'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam walam yasma' minhu. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan, Tariq ibn Shihab sempat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam yasma' minhu, tetapi tidak sempat mendengar satu hadis pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Fa hadithuhu mursalun, maka hadisnya di sini yang dibawakan oleh Tariq ibn Shihab adalah hadis mursal. Hadis mursal adalah hadis yang terputus sanad antara seorang perawi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat yang tidak disebutkan di situ. Namanya hadis mursal. Wa mursalun minhu sahabiyyu saqat. Hadis mursal itu adalah hadis di mana sahabat penghubung antara perawi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak disebutkan. Tayib. Nah, kenapa hadis Tariq ibn Shihab dihukumi mursal? Tayib. Kalau kita bersandar pada apa yang disebutkan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah, ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dengan hal ini Tariq ibn Shihab adalah seorang sahabat karena dia sempat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga tergantung dari perselisihan para ulama yang menyebutkan definisi tentang sahabat. Tetapi yang sahih, definisi dari sahabat adalah man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mu'minun bihi wa mata 'ala dzalik walau takhallalat riddatun, yaitu seorang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Jadi tidak disyaratkan dia mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi sekedar dia ru'yah, mujarrad ru'yah, hanya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sudah dikategorikan sebagai sahabat. Tayib. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, idza thabata annahu laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fahuwa sahabiyun. Jika benar, jika sahih, Tariq ibn Shihab melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau adalah seorang sahabat. Wa idza thabata annahu lam yasma' minhu fariwayatuhu anhu mursalun sahabi. Dan jika benar juga bahwa Tariq tidak mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka riwayat-riwayat beliau adalah riwayat-riwayat yang mursal. Taib. Hukum asal hadis mursal adalah dhaif karena terputus rantai dari perawi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita lihat apakah hadis Tariq ibn Shihab di sini dhaif atau tidak. Taib. Ma'asyiral akhwarahimani wa rahmakumullah. Ketika Tariq ibn Shihab termasuk digolongkan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bertemunya beliau, dikisahkan di dalam beberapa tarajum beliau radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Tariq ibn Shihab ketika itu datang bersama wufud al-Ahmasiyyin. Beliau datang ke Madinah bersama dengan utusan-utusan dari kabilah Ahmas. Ketika banyak kabilah yang mereka mengirim utusannya masuk ke dalam Islam. Amul Wufud, masih ingat hari di mana banyak utusan-utusan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan keislaman kabilah-kabilah mereka. Nah, Tariq ibn Shihab ikut dalam rombongan Wufud al-Ahmasiyyin, yaitu utusan-utusan dari kabilah Ahmas. Dan disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah taala bahwa ketika itu Tariq ibn Shihab masih saghir, beliau masih kecil, belum dewasa. Oleh karena itu mungkin beliau bertemu, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan hadir di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak ada riwayat sahih bahwa Tariq ibn Shihab mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Nah, sekarang kesimpulannya, Tariq ibn Shihab sahabat atau bukan? Dengan keterangan di atas tadi. Tariq ibn Shihab sahabat atau bukan? Hah? Harus tahu ta'rif, kemudian tadi tarikh, sejarahnya, baru kita bisa memutuskan Tariq ibn Shihab sahabat atau bukan. Ta'rif sahabat sudah saya sebutkan tadi. Semua orang yang melihat Nabi SAW beriman kepada beliau, mati di atas Islam, meskipun harus terselingi dengan murtad. Tariq bertemu dengan Nabi? Bertemu, melihat Nabi? Melihat. Tayyib. Beliau beriman kepada Nabi? Beriman. Mati di atas Islam? Mati di atas Islam. Tidak ada murtad beliau. Tarifnya pas? Beliau sahabat? Sahabat. Apalagi biografinya, tarikh yang disebutkan tadi, beliau memang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya tarikh sahabat atau bukan? Sahabat. Tayyib. Ahsan barakallahu fikum. Ini menurut pendapat yang sahih. Al-Imam Ibn Abi Hatim mengatakan laisa lahu suhbah. Tariq tidak termasuk sahabat. Tayyib. Karena apa namanya definisi sahabat menurut Ibn Abi Hatim lebih ketat dibandingkan apa yang disebutkan oleh Ibn Hajar. Yang kita sebutkan tadi yang sahih adalah tarif dari Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah taala. Tayyib. Di sini yang sahih Tariq Ibn Shihab adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau berjumpa dan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang tidak sahih adalah sama' Tariq. Tariq tidak mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada perantara. Ketika Tariq Ibn Shihab membawakan hadis kepada kita. Total hadis Tariq Ibn Shihab ada 38. Semuanya berarti ada perantara antara beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat yang tidak disebutkan. Nah, kalau kita lihat definisi dari hadis mursal tadi. Hadis mursal adalah hadis yang tidak disebutkan sahabatnya. Mursal min jinsi dhaif. Mursal termasuk dari hadis dhaif. Mafhum? Kesimpulannya, apakah hadis tariq adalah hadis dhaif? Hadis tariq Ibn Syihab dhaif atau tidak? Tidak usah ragu menjawab, kita belajar ini. Bukan ujian. Hadis tariq dhaif atau tidak? Kalau melihat hukum asal mursal, dhaif. Tapi kita perlu tahu ada satu kaidah. Bahwasannya mursal sahabi itu la yadur. Mafhum? Mursal sahabi la yadur. Irsal yang dilakukan oleh seorang sahabat yang menukil dari sahabat yang lainnya tidak berpengaruh kepada hukum hadis. Tariq Ibn Syihab sahabat? Sahabat. Maka irsal mursalnya hadis Tariq Ibn Syihab tidak berpengaruh pada hukum hadis. Sehingga apakah hadis mursalnya Tariq dhaif? Jawabannya? Tidak, karena tidak berpengaruh. Mafhum? Tidak berpengaruh karena beliau sahabat. Siapapun sahabat, kulluhum udul. Sahabat itu semuanya udul. Meskipun mereka tidak menyebutkan sahabat lain yang menjadi perantara antara dia dengan Rasulullah SAW, tidak berpengaruh kepada hadisnya. Berbeda dengan selain sahabat. Meskipun itu tabi'in senior. Kalau seorang tabi'in meriwayatkan hadis langsung dari Nabi SAW, tidak disebutkan perantara sahabatnya siapa, maka masuk hadis mursal. Mursal tabi'i dhaif atau sahih? Hukum asalnya dhaif. Tayyib. Mafhum? Ini bedanya sahabat dengan yang bukan sahabat. Sahabat terjaga kehormatannya sampai periwayatan mereka pun terjaga. Kulluhum udul. Ini tidak akan pernah apa namanya dihapuskan, tidak akan pernah dikoreksi. Semua sahabat itu udul. Nah, dari sini keyakinan Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita bisa tahu bagaimana apa namanya sesatnya faham Syiah yang mengatakan bahwa semua sahabat kafir. Semua sahabat kafir kecuali 5 orang. Yang lebih ekstrim lagi kecuali 3 orang. Kalau semua sahabat kafir, sedangkan Ahlu Sunnah dan semua kaum muslimin, mereka memiliki satu kaidah sahabat semuanya udul. Kalau kita ikuti faham Syiah ini, hilang ratusan juta hadis. Hilang semua. Karena siapa yang mau mempercayai orang-orang kafir yang hidup di sekeliling Nabi SAW? Apa kemudian hadis yang akan kita dapatkan? Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Nah, itu tadi kesimpulan hadis Tariq Ibn Syihab semuanya mursal, tapi mursal sahabi tidak berpengaruh kepada hukum hadis dhaif sehingga tetap apa namanya bisa dijadikan sebagai hujjah termasuk hadis ini. Di sini Tariq Ibn Syihab langsung menyebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-jannata rajulun fi dhubab. Ada seorang laki-laki yang masuk surga karena sebab seekor lalat, ada juga yang masuk neraka karena sebab seekor lalat. Ada sahabat yang tidak disebutkan di situ. Tayyib. Siapa sahabat yang tidak disebutkan? Banyak riwayat yang sampai kepada kita jalur dari apa yang disebutkan oleh Tariq Ibn Syihab radhiyallahu taala anhu di sini. Tayyib. Tapi yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ini adalah riwayat dari Al-Imam Ahmad rahimahullah di dalam Az-Zuhud. Kita bisa lihat sebagaimana yang juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menukilkan dari apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad di dalam Az-Zuhud bahwa di sini Tariq Ibn Syihab mengambil hadis ini, kisah ini bukan dari Rasulullah SAW, tetapi mengambil dari hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Salman tidak diketahui di atasnya mengambil hadis ini dari Nabi SAW. Tayyib, sebuah hadis yang datang berhenti hanya sampai kepada sahabat, namanya apa? Yang sudah pernah belajar. Hadis berhenti sampai sahabat. Kalau berhenti sampai Nabi SAW sudah sering kita sebutkan, namanya hadis marfu'. Tapi kalau tidak sampai kepada Nabi, hanya berhenti kepada sahabat, apa namanya? Hadis mauquf. Hadis mauquf adalah hadis yang sanadnya berhenti sampai kepada sahabat. Kemudian sahabat ini tidak menyandarkannya kepada Rasulullah SAW. Nah, ini namanya hadis mauquf. Waqaf, mauquf. Nah, hadis Thariq bin Syihab di sini tadi mursal. Kemudian yang sahih bahwa ini mauquf ala Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, jadi hanya berhenti kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini secara ringkas berkaitan dengan sanad hadis dari Thariq bin Syihab. Kalau kita detailkan nanti dibahas ada 3 illah utama di sini, akan melebar. Baik, insyaallah cukup dimengerti bahwa hadis ini bukan hadis yang dhaif, tapi hadis sahih mauquf ala Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, kita lanjutkan. Disebutkan dalam hadis ini, dakhalal jannata rajulun fi dhubab. Kata Syekh Shalal Fauzan, ai bisababi dhubab. Fi dhubab maksudnya bisa babi dhubab. Masuk surga, masuk neraka seseorang disebabkan karena permasalahan lalat. Sonamun. Ya, dimaksud dengan sonam berhala. Kata beliau hafizallah, makana manhutan ala suratin. Sonam adalah berhala yang manhut ala surah. Dipahat kemudian dibentuk menjadi bentuk tertentu. Patung, bukan gambar. Kalau gambar apa namanya kemarin? Hadis Ali bin Abi Thalib. Sudah kita lewati. Jadi perlu dipahami ahli sunnah. Ada sonam, ada bentuk gambar, 2 dimensi atau 3 dimensi terserah. Namanya apa itu? Semuanya hukumnya sama, tapi kita perlu tahu perbedaannya. Kalau yang manhut ala surah, dibentuk seperti bentuk apa namanya? Ya patung itulah. Itu namanya sonam. Nah, kalau sekarang berupa foto 2 dimensi atau 3 dimensi, apa namanya? Ya, kita ingkari itu kan? Apa itu namanya? Nanti kalau ditanya apa namanya enggak bisa jawab kan lucu. Apa namanya itu? Sudah lewat hadis Ali bin Abi Thalib, pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tada' suratan illa tamastaha. Jangan kamu tinggalkan gambar. Surah. Namanya surah. 2 dimensi, 3 dimensi yang bukan manhut, yang tidak dipahat kemudian dibentuk. Pahat kemudian jangan difahami hanya pahat tradisional, termasuk juga dengan mesin modern. Mau dengan mesin cetak 3D sama. Kalau bentuknya menjadi satu bentuk seperti patung, caranya dengan apapun itu sonam. Tapi kalau berupa gambar, siapapun yang ada di situ, kala itu sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, namanya juga surah. Surah dan nanti masuk juga ke dalam sonam. Paham? Baik sonam maupun surah semuanya hukumnya sama. Nabi SAW mengingkarinya. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kemudian lanjut. La yujawizuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. La yujawizuhu, kata beliau hafizallah, ay la yamurru bihi wa la yata'addahu. Kaum itu tidak membiarkan seorang pun lewat atau melintas di batas daerah mereka kecuali harus memberikan pengorbanan. Tayyib. Hatta yuqarriba, pengorbanan yang dimaksud kata beliau hafizallah ay yadhbah, yaitu dengan menyembelih. Dan ini hukum asal, namanya mendekatkan diri kepada sesuatu. Itu yang paling utama, yang paling apa namanya mulia adalah dengan menyembelih sesuatu untuk yang kita tujukan itu. Thayyib. Allah taala a'lamu bissawab. Kemudian qala hafizallah al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna secara umum dari hadis ini. Yukhbirun Nabi sallallahu alaihi wasallam an khuturati syirki wa syana'atihi. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita tentang bahayanya kesyirikan, wa syana'atihi, dan jeleknya buruknya kesyirikan itu. Fayuhadditsu ashhabahu wa yabda'u hadithahu bi bidayatin taj'alun nufusa tastaghrib. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan pengajaran dengan membuat satu pendahuluan, satu prolog. Taj'alun nufusa tastaghrib, yang kemudian akan menjadikan hati orang yang mendengar itu pertama kali dia akan merasa aneh. Tayib. Wa tatallau ila siyaqil hadis. Kemudian berusaha menyimak hadis atau inti berita yang akan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini biasa kita dapati dalam banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu memulai dengan satu prolog. Nah, tujuannya adalah untuk menarik minat dengar dari orang-orang yang akan mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini prolognya yang mana? Hadis ini tadi. Dakhala al-jannata rajulun fi dhubab wa dakhala an-nara rajulun fi dhubab. Ada seorang laki-laki yang akan masuk surga karena masalah lalat. Seekor lalat kecil, tidak ada harganya, tapi bisa menyebabkan seorang itu masuk ke dalam jannah. Juga sebaliknya, dengan masalah lalat yang kecil, hina, tidak berharga di hadapan kita itu, ternyata bisa menjadikan seorang itu masuk ke dalam neraka. Nah, ini kemudian memancing keingintahuan dari para sahabat untuk mendengarkan apa isi hadis, isi berita inti yang akan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Qala habidallah syai'un yasirun sabbaba amran khatiran. Perhatikan. Di dalam hadis ini menyebutkan bahwa ada sesuatu yang kecil, sesuatu yang remeh, tetapi menjadi sebab terjadinya sesuatu yang besar. Wa aujaba su'al an tafsilihi. Kemudian mendorong, menjadikan seorang itu harus bertanya tentang detailnya. Dari dua hal yang berbeda, sesuatu yang remeh tapi ada konsekuensi besar. Berbeda kalau ini besar, ini besar, masih bisa kemudian apa namanya mudah untuk difahami. Tapi ini masalah kecil, masalah remeh, masalah kecil, kok bisa menjadikan sesuatu yang besar? Di sini juga poin bagaimana diqah dari fikihnya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Bagaimana telitinya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam menyusun dalil. Kenapa hadis ini beliau letakkan di akhir bab maja'a fi dzabhi li ghairillah. Nanti akan kita bahas. Tayib. Wa huna yufassilu fayaqul. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menceritakan detailnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rajulaini." Sesungguhnya ada dua orang laki-laki. Yadhharu annahuma min bani Israil. Yang nampak bahwa kisah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah kisah tentang dua orang dari bani Israil. Jadi bukan dari kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menceritakan kisah terdahulu. Kalau seandainya apa yang disebutkan oleh beliau hafizallahu taala ini benar sabit bahwa kisah itu, dan itu juga yang disebutkan oleh banyak para ulama, adalah kisah dari dua laki-laki Bani Israel. Berarti yang bisa kita ambil pelajaran bahwa hukum asal dalam masalah sembelihan antara syariat nabi-nabi sebelumnya dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama atau beda? Sama. Sama poinnya dan sama konsekuensinya. Baik. Kalau mereka benar-benar menjaga ajaran nabinya, mengikuti hukum dari apa yang pernah disampaikan oleh nabi-nabi mereka alaihimussalatu wassalam, tentunya hukum yang mereka dapatkan, hukum yang akan mereka terapkan, itu sama dengan hukum yang diterapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada inti syariat. Ini tidak akan pernah berbeda. Pada inti syariat, yaitu masalah tauhid, sama. Semua hal perincian kalau itu masalah tauhid, sama dengan nabi-nabi sebelumnya. Yang berbeda apa syariat kita, syariat Muhammad SAW dengan syariat para nabi-nabi terdahulu? Masalah ahkam, muamalah, itu saja. Tapi masalah inti dakwah sama, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seruan mereka sama. Cara dakwah mereka juga sama. Yang akan mereka hadapi juga sama. Orang-orang yang tidak mengikuti mereka juga disebut dengan sebutan yang sama. Sebutannya apa? Kafir, musyrik. Bukan non-muslim. Ada zaman dulu disebut non-muslim. Yang mengikuti Daud alaihi salatu wassalam dengan yang tidak mengikuti Daud. Yang tidak mengikuti Daud apa sebutannya? Kafir, musyrik. Isa alaihi salatu wassalam, pengikut Isa, dengan yang tidak mengikuti Isa. Yang tidak mengikuti Isa disebut apa? Kafir, bukan non-muslim. Demikian juga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam muslim. Yang tidak mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam non-muslim. Lupa aneh. Kafir juga sama, musyrik juga sama, dengan berbagai macam jenis mereka. Tayyib, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita lanjutkan. Arada al-ubura an makanin yahullu fi sahatihi sanamun yufradu 'ala man arada tajawuzahu an yadhbaha lahu taqarruban ilayhi wa ta'dhiman lahu. Orang-orang di kampung tersebut tidak akan mengizinkan siapapun orang luar yang ingin melintasi daerah mereka. Yahullu fi sahatihi sanamun, di mana ada di depan sahah itu adalah bagian sebelum masuk ke inti suatu sebuah daerah. Biasa diterjemahkan dengan halaman. Halaman sebuah rumah, apakah masuk dalam rumah? Bukan. Jadi apa namanya, pendahuluan sebelum masuk ke dalam rumah. Nah, sahah dari sebuah daerah itu ketika belum masuk di gerbang utama kampung tersebut. Jadi mereka letakkan berhala ini bukan di tengah-tengah kota, bukan di tengah-tengah kampung, tapi fisahati, di luar. Sehingga ketika ada orang yang mau mendatangi kampung itu, dia akan berhadapan terlebih dahulu dengan berhala tersebut. Taib. Yufradu 'ala man arada tajawuzahu an yadhbahalahu. Mereka semua mewajibkan siapapun yang melintasi daerah itu, melintasi berhala itu, harus menyembelih sesuatu. Dalam rangka apa? Apakah hanya cuma menyembelih saja? Tidak mungkin. Mereka lihat orang-orang yang mungkin, kalau orang-orang modern sekarang mengatakan mereka ini orang-orang kuno. Nah, orang-orang lama, orang-orang jadul. Tapi lihat pemahaman mereka terhadap bagaimana apa namanya inti dari tauhid itu. Menyembelih. Apakah hanya difahami cuma menyembelih saja? Sebagai tradisi lah, menghormati apa namanya tradisi kaum di situ. Sembelih sesuatu lewat. Ya sudah sembelih saja, enggak usah ada sesuatu di dalam hati. Seperti itu. Ternyata tidak. Tujuannya adalah taqarruban ilaihi wa ta'dhiman lahu, untuk mendekatkan diri. Itu sebagai simbol bahwa hatimu tunduk, bahwa dirimu tunduk kepada berhala tersebut. Ini dipahami oleh orang-orang dahulu. Baik. Sedangkan orang sekarang ada yang memahami seperti ini? Ya ada. Man rahimallah, orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Tapi ada yang tidak memahami seperti ini? Banyak. Hatta itu kaum muslimin sendiri. Ah, cuma simbolis saja, sembelih ini, sembelih itu, untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah apa jadinya kalau coba ini terjadi di zaman kita sekarang ini? Kita tidak punya jalan lain. Safar sudah panjang, sudah 80% mau nyampe ke tempat tujuan. Harus melewati satu tempat yang tidak ada jalan jalur lain, kecuali orang-orang di sana mewajibkan, menghormati tradisi lah. Siapa yang datang ke satu tempat, maka dia harus memijakkan kaki di tempat itu. Berarti menghormati tradisi di situ. Bagaimana yang akan kita lakukan? Simbolis saja sembelih. Ya untuk menghormati saja. Hatinya tidak usah. Imanmu di dalam hati seperti itu. Ternyata tidak. Kalau itu diberlakukan, orang ini yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam neraka, tidak akan masuk ke dalam neraka. Kenapa? Coba kita lihat, dengan alasan mukroh, dengan alasan terpaksa, darurat, boleh dia mengambil hukum itu? Boleh? Terpaksa tidak dia? Nyawa loh taruhannya. Bisa mengambil ilah terpaksa? Mukroh? Orang yang terpaksa itu ketika melakukan sebuah dosa tidak teranggap sebagai sebuah dosa. Atau darurat. Darurat itu boleh mengerjakan sesuatu yang haram dan dia tidak mendapatkan dosa. Kalau pandai dengan ilmu fikih sekarang, alasan-alasan itu bisa diterapkan. Tapi nyatanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tidak ada alasan lain-lain. Kenapa? Nanti akan kita bahas bahwa yang utama bukan karena sembelihan orang ini, tetapi karena dia telah membuka hatinya untuk mau tunduk kepada berhala selain Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak sih para ulama yang membahas ini? Ada. Mereka menyebutkan kalau seandainya ini ditahlil dengan hukum-hukum fikih, dengan hukum mukrah, dengan hukum darurat, masuk. Dia seharusnya tidak masuk ke dalam neraka karena dia mukrah, diancam nyawanya. Kemudian sembelihannya juga tidak besar. Bukan ayam, bukan kambing, apalagi sapi onta. Lalat tidak harus beli, tidak ada harganya. Tapi ternyata Nabi SAW menyebutkan dia masuk ke dalam neraka. Apakah mereka tidak paham? Mereka paham, mereka tahu hukum, sama seperti kita tahu hukum. Tapi Allah Subhanahu wa taala melihat di dalam hati. Nah, ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita mengerti apa kandungan dari hadis ini dan kenapa beliau Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab meletakkan hadis ini di akhir dari bab majaa fi dhahili ghairillah. Sekecil apapun yang kita lakukan, yang kita persembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah menganggap remeh. Bisa jadi karena sesuatu kecil yang kita remehkan itu tadi ternyata membuat kita masuk ke dalam neraka. Masuk ke dalam neraka sama seperti layaknya seorang laki-laki ini. Jadi masalah akidah tidak ada toleransi. Ini yang harus kita yang harus kita yakini. Masalah akidah tidak ada toleransi. Dan banyak kaum muslimin sekarang yang belum bisa membedakan mana masalah akidah, mana masalah fikih. Masalah fikih, silahkan. Berbeda pendapat silahkan. Engkau di satu masjid, satu mengambil pendapatnya Syafi'iyah, satu mengambil pendapatnya Hanabilah, satu Hanafiyah, satu Malikiyah, tidak mengapa selama ada sandaran hukumnya. Mafhum? Sebagaimana mereka juga, Al-Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad, apakah mereka berselisih masalah akidah? Tidak berselisih. Akidahnya mereka sama. Yang berbeda hanya pada tafsil fiqhiyah. Sehingga dari dulu sampai sekarang permasalahan akidah tidak berubah. Permasalahan akidah tidak ada toleransi. Baik. Nah, ini perlunya belajar akidah lebih utama dibandingkan belajar fikih. Kita belajar fikih itu bukan patokan A harus A, tidak. Nanti masih ada hukum-hukum yang lain. Tapi kalau akidah A ya harus A. Oleh karena itu penyimpangan-penyimpangan ada, orang membantah karena penyimpangan fikihnya. Tidak ada. Ulama ahlu sunnah dari zaman dahulu salaf sampai yang sekarang, mereka membantah karena masalah fikihnya. Kemudian mengambil sikap karena masalah fikihnya. Ada? Tidak ada. Biasa Syekh Muqbil Ibn Hadi rahimahullah ta'ala dengan Syekh Al-Albani rahimahullah, sering mereka berbeda pendapat dalam masalah fikih. Beliau berpandangan seperti ini, tetapi ternyata Syekhul Albani berpandangan berseberangan. Syekh Mubil membantah. Demikian juga beliau dengan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dan seterusnya. Itu contoh yang dekat dengan kita, yang kita tahu nama-nama beliau. Tidak ada perselisihan dalam masalah itu, silahkan diambil. Tapi kalau masalah akidah, ada penyimpangan di sana, sudah ada pakemnya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, apakah ada bukunya? Ada, sudah semenjak zaman dahulu terbukukan apa saja akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kita sebagai orang yang menisbahkan diri kepada manhaj salafi, manhaj akidah ahli sunnah wal jamaah, pelajari apa itu prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Jangan kemudian hanya karena masuk di satu komunitas katanya ahlu sunnah wal jamaah, katanya salafi, tidak mau tahu prinsipnya apa. Bukan, itu belum menjadikan kamu seorang ahlu sunnah, belum menjadikan kamu sebagai seorang salafi, meskipun kumpulnya bersama salafiyin. Yang akan menjadikan kamu seorang ahlu sunnah murni adalah ketika kamu tahu prinsip ahli sunnah itu 1, 2, 3 kemudian diamalkan. Sehingga kamu akan tahu siapa yang bukan ahli sunnah, dari mana dia menyimpangnya, kenapa kita memperingatkan manusia darinya saat dia menyelisih prinsip ini tadi. Jadi tidak bingung, kok begini, kok begitu. Ini kenapa kelihatannya sama, kitabnya yang diajar juga sama, kajiannya juga sama, isinya juga sama, kok berbeda ya. Pahami mana masalah fiqhiyah, mana masalah akidah. Prioritaskan permasalahan akidah, masalah prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah lebih dibandingkan masalah fiqhiyah. Bukan berarti kita tidak butuh, semuanya butuh, semuanya harus dipelajari. Tapi lebih diprioritaskan masalah akidah. Karena disinilah nanti al-wala' wal-bara' akan terbangun. Di masalah apa? akidah, bukan masalah fikih. Tayib. Allah taala a'lamu bissawab. Kita lanjutkan. Fatalaba 'ubadu dzalika sanam minar rajulaini at-tamashyi 'ala hadzal nizam asy-syirki. Orang-orang di kampung tadi, mereka menginginkan dan mereka meminta dari dua orang yang melintasi daerah mereka itu, at-tamashyi, untuk mau sejalan, ala hadzal nizam asy-syirki, pada aturan yang di dalamnya terdapat kesyirikan. Aturan siapa? Aturan penduduk negeri itu. Mereka harus tunduk. Kamu mau lewat, ya tunduk dengan aturan di sini. Kamu mau tinggal di sini, di daerah sini, ya tunduk dengan aturan di sini. Bagaimana kita menjawab? Masalah muamalah, thayyib, labas. Tapi kalau dalam masalah akidah, kita akan tunduk? Jangan pernah. Kita punya prinsip. Kita punya akidah. Mereka juga punya akidah. Kalau dalam masalah muamalah, thayyib, kita akan berbaur. Tapi masalah akidah, jangan pernah. Tidak akan kita mengorbankan akidah hanya karena masalah muamalah. Taib. Cara menyampaikannya juga yang baik. Jangan kemudian saya begini, pokoknya harus begini, harus begini. Tidak akan akur hubungan dalam masyarakat itu, bermuamalah dengan sesama. Jelaskan, saya punya prinsip seperti ini dan saya tidak akan pernah menurunkan prinsip saya. Demikian, demikian, demikian. Kalau mau bekerja sama di luar yang prinsip, tafadhal ahlan. Mari kita bersama-sama. Tapi kalau dalam masalah prinsip, tidak ada alasan. Saya punya akidah, kalau menjenengan tidak cocok dengan akidah saya, jangan paksakan. Sebagaimana saya juga tidak akan memaksa antum untuk mengikuti akidah saya. Kita hanya menyampaikan kalau masalah akidah. Antum cocok, sama, silahkan. Kita berjalan bersama, belajar bersama. Kalau tidak cocok, ya sudah. Itu akidah Anda, ini akidah saya. Jalan masing-masing. Tayyib, Allah ta'ala a'lamu bissawab. Lanjut. Fa'amma ahaduhuma. Adapun satu dari dua orang itu. Fa'tadhara bil'adam. Lihat poinnya. Dia langsung i'tidhar. Langsung minta uzur. Beralasan bil adam, bahwa dia tidak membawa sesuatu apapun yang bisa dikorbankan, yang bisa disembelih. Padahal orang-orang itu tadi apa namanya? Meminta apa? Apakah langsung idbah li fulan, sembelihlah untuk berhala fulan ini? Permintaannya seperti itu? Tidak. Mereka hanya meminta qarib, dekatkan dirimu kepada patung itu. Tapi apa yang difahami oleh orang ini? Dua orang ini loh, sama-sama pemahamannya. Qarib, mendekatkan diri, itu yang paling utama ya dengan menyembelih. Bukan nunduk tok lewat nyuwun sewu, lewat terus sudah. Enggak. Ternyata mereka memahami bahwa ketundukan yang paling utama, yang paling mulia adalah dengan kita mengorbankan sesuatu. Nah, sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Dzulhijjah. Ada ibadah apa di sana? Ibadah kurban. Sudah belajar semua fiqihnya tentang kurban? Baik, apa inti utamanya? Apakah sembelihan kita? Bukan. La yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak akan menerima, tidak sampai kepada Allah darah dari daging darah kurban itu dan daging dari hewan kurban tersebut. Tapi yang akan sampai adalah ketakwaan hati. Jadi bagaimana kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan sembelihan itu tadi. Sehingga semakin berkualitas hewannya, itu tergantung juga ketakwaan kita. Mau niat pamer atau yang lainnya. Mau kecil kalau ketakwaanmu besar, itu lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sama seperti orang-orang di luar sana. Mereka berkorban kemudian berbangga-bangga dengan kurbannya. Iya, ada syariatnya untuk memperbagus hewan kurban, mempermahal hewan kurban. Tapi jangan sampai kemudian hati ini lalai. Inginnya hanya oh fulan besar, oh fulan kecil. Atau dia enggak mau dengar komentar-komentar negatif. Loh, fulan kok korbannya ini, kok korbannya itu. Enggak perhatian dengan itu, enggak peduli dengan itu. Intinya adalah ketakwaan. Saya berkorban hari ini, atau bulan ini, tahun ini, afan. Saya berkorban tahun ini dengan ini, ya sudah. Itu yang saya mampu. Tahun depan berbeda lagi korbannya, silahkan. Yang penting jaga hati, jaga niatan korban kita. Tayyib, Allah ta'ala a'lamu biswab. Kita kembali. Orang yang pertama tadi, dia sudah langsung beralasan bahwa dia tidak membawa apapun untuk bisa disembelih di hadapan berhala tersebut. Faqana'u minhu bi'aisari syai'in. Mereka pun kemudian yang melunakkan syaratnya, menurunkan persyaratannya. Ya sudah, sembelih apapun, pokoknya kamu sembelih sesuatu. Kalau seandainya lalat tidak dapat, mungkin yang lebih rendah daripada lalat. Apa yang bisa disembelih di bawah lalat? Nyamuk, semut. Bisa? Bisa, tapi dia dapat lalat. Coba perhatikan. cara dapat lalat itu apa di sampingnya kemudian pok dapat atau dia beli lalat itu? Enggak kan? Dari mana dia dapat lalat itu? Susah payah cari dulu tempat di mana lalat ada, kemudian dia akan kejar lalat itu, dibunuh, baru dipersembahkan. Berarti ada usahanya kan untuk apa namanya mendekatkan diri kepada berhala itu tadi. Tidak mukroh berarti dia, karena ada usaha untuk mencari, baru dikorbankan. Tayyib. Lanjut. Li'anna maksudahum husulu al-muwafaqati ala syirki. Karena tujuan mereka, penduduk negeri itu tadi, kaum itu tadi, bukan hanya sekedar simbolis dia menyembelih sesuatu, tapi tujuan mereka adalah husulul muwafaqah, dihasilkannya kesamaan, kesetaraan ala syirki, sama-sama berbuat kesyirikan, meskipun nilai atau besaran pengorbanannya berbeda. Yang penting sudah kamu berbuat syirik, saya juga berbuat syirik. Lantas apakah mereka mau disebut musyrik? Tidak. Tidak ada satupun paganis yang mau disebut paganis, yang mau disebut syirik. Tidak mau. Coba tanya sekarang, ada orang yang menyembah berhala? Antum sebut dia musyrik, mau? Tidak mau. Al-ibroh la bil musammayat. Ibroh itu, hukum diambil itu bukan dengan penamaan. Silahkan dinamakan dengan apapun, tapi al-ibroh tu bil haqiqah. Ibroh itu, hukum itu akan diputuskan dengan hakikat apa yang terjadi. Ini juga kaidah di dalam syariat, pahami ini. Jadi mau dinamakan apapun, mau beralasan alasan apapun, tidak usah dilihat alasannya, lihat sudah praktek amalannya. Demikian juga orang yang mengaku salafi, orang yang mengaku ahli sunnah, mau namanya apapun terserah, tapi lihat akidahnya. Kalau akidahnya sama dengan akidah ahli sunnah, anta ahli sunnah. Akidahnya salafi, anta salafi. Meskipun namanya berbeda. Taib, mafhum? Kalau namanya sama tapi akidahnya berbeda, meskipun masjidnya juga sama, bukan ahli sunnah, bukan salafi. Taib. Lanjut. Fadzabaha lis-sanami dzubaban fatarakuhu yamurru. Kemudian laki-laki yang pertama ini menyembelih, mengorbankan untuk berhala tadi dzubaban, hanya seekor lalat. Fatarakuhu, mereka pun kemudian membiarkan jalannya. Yamurru, dia kemudian melewati tempat-tempat tersebut. Fadakhala bisababi fi'lihi hadza nar jahannam. Tetapi dengan sebab perbuatannya itu tadi, dia masuk ke dalam neraka jahannam. Kenapa sebabnya? Li'annahu fa'ala syirka wa wafaqahum 'alaihi. Karena dia melakukan perbuatan syirik dan dia yuwafiq, dia sepakat mau untuk sama dengan penduduk negeri tadi. Kan bisa jadi ketika dia sudah lewat kemudian ucap syahadat ulang, taubat kan? Yang tujuannya hanya supaya apa namanya di tempat itu tadi selamat. Kita enggak tahu dan tidak ada kisah ketika dia keluar dari apa namanya dari daerah itu tadi, apakah dia akan syahadat ulang, dia kemudian apa namanya bertaubat atau tidak. Kita enggak diberitahu. Kita hanya diberitahu apa yang dia lakukan di tempat tersebut itu tadi. Ternyata dengan sebab itu dia masuk ke dalam neraka. Taib, hati-hati. Jaga hati ini, jangan sampai tunduk kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa talabu minal akhar, ketika orang yang kedua datang lewat di tempat tersebut, mereka meminta orang itu an yuqarriba lis-sanam, untuk mendekatkan diri kepada berhala. Fa'tadhara bi anna hadza syirkun. Poinnya, dia langsung beralasan, dia langsung i'tidar, bukan karena i'tidarul adam, bukan beralasan karena tidak membawa sesuatu apapun, tapi dia langsung menjelaskan bahwa saya dan Anda berbeda keyakinan. Saya tidak akan menyembelih, mengorbankan sesuatu apapun kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Wa'tadhara bi anna hadza syirkun, dan dia langsung menyebutkan bahwa itu adalah perbuatan syirik. Wala yumkinu an yaf'alahu, dan dia tidak akan mungkin selama-lamanya melakukan perbuatan syirik. Keimanannya yang kuat. Kondisinya sama. Kalau kita berikan dia alasan mukroh, bisa? Bisa. Alasan darurat, bisa? Bisa. Tapi dia tidak memilih alasan itu. Tayyib. Fadakhala faqataluhu fadakhalal jannah. Karena dia tidak mau mengorbankan sesuatu, dibunuhlah dia, dipenggal lehernya. Fadakhalal jannah, masuklah dia ke dalam surga. Kenapa? Limtina'ihi minasyirik, karena dia langsung mencegah diri dari kemungkinan masuknya perbuatan syirik. Baik. Nah, seperti ini juga kita harus berlaku, harus apa namanya bersikap. Kalau sampai itu bisa mengorbankan keyakinan, menyenggol sedikit keyakinan, meskipun harus apa namanya mengorbankan dunia, lebih baik korbankan dunia daripada korbankan akidah. Nah, masalahnya tidak akan ada yang tahu. Antum korbankan akidah antum pun kalau sembunyi-sembunyi, orang tidak ada yang tahu. Berarti di mana? Itu hanya masalah antara antum dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum kerjakan itu di rumah, ada manfaat dunia besar. Tapi harus saya korbankan akidah sedikit. Kalau seandainya saya ambil pun ini dikorbankan sedikit, udzur ini. Ada yang tahu? Tidak. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Maka demikian, jangan pernah kemudian berpikiran orang lain tidak tahu. Saya akan tetap berkomunitas dengan mereka. Saya akan tetap bermuamalah dengan mereka. Tidak. Kita akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan karena kamu bermuamalah dengan siapa, kamu berkomunitas dengan siapa. Tetapi bagaimana kamu bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus lebih kita prioritaskan. Dan ini yang didakwahkan oleh para ulama dahulu, yang mereka memprioritaskan tauhid, yang mereka mempelajari terus tauhid itu. Bukan hanya masalah apa namanya tauhid demikian, tidak, rinciannya juga. Banyak orang yang salah paham masalah tauhid hanya sekedar karena untuk menyembah Allah dan tidak menyembah Allah. Tidak, masalah tauhid itu lebih banyak sebetulnya kalau mau kita bahas dibandingkan masalah fiqhiyah. Taib. Dan itu yang lebih utama dibandingkan masalah fiqhiyah. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita lanjutkan. Munasabatul hadith lil bab. Kesesuaian hadith ini dengan bab. Judul babnya apa tadi? Tafadhal. Sudah mulai ngantuk. Judul babnya? Maja'a fi dzabhi li ghairillah. Bab, dalil-dalil yang datang tentang masalah menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kesesuaian dari mana hadith ini? Kata beliau, hafidhullah, annahu dalla ala anna dzabha ibadatun wa anna sarfahu li ghairillahi syirkun. Dua poin saja. Hadith ini menunjukkan bahwa menyembelih itu adalah permasalahan ibadah. Dan sudah sering kita ulang, apa hukum asal dalam masalah ibadah? Al-aslu fil ibadah, hukum asal dalam masalah ibadah haram, sampai ada dalil yang memerintahkan ibadah tersebut. Jadi kalau sesuatu itu bernilai ibadah, enggak usah tanya dulu ini boleh atau tidak. Jalan amannya apa? Enggak boleh. Karena kalau kamu lakukan, seandainya ternyata itu adalah perbuatan syirik, hilang keimanan, hilang keislaman. Kalau tidak, bukan perbuatan syirik, minimalnya jatuh dalam bid'ah. Sehingga amannya adalah masalah ibadah, tidak tahu apa hukumnya, haram dulu sudah, jangan dilakukan. Berbeda dengan masalah dunia. Apa masalah dunia hukum asalnya? Mubah, boleh. Jadi dalam masalah dunia tidak usah tanya dulu halal haram. Ini hukum asal ya. Nanti tergantung juga keimanan. Semua halal terlebih dahulu, itu utama, sampai datang dalil yang mengharamkan. Kalau ada datang dalil yang mengharamkan, baru kita bisa apa namanya berargumen ini haram, tidak boleh dilakukan, masalah duniawi, masalah makanan, masalah minuman. Kenapa? Dalil melarang demikian. Baik. Begitu ya. Jadi kalau masalah dunia, halal terlebih dahulu. Tapi ketakwaan stop, daripada enggak tahu tapi itu perkara haram. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Wa anna sarfahu li ghairillahi syirkun. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa memalingkan penyembelihan untuk selain Allah, sekecil apapun itu yang disembelih, sekecil apapun itu keyakinan hati kita terhadap sembelihan yang kita lakukan, syirkun, adalah kesyirikan. Jadi tidak dilihat objeknya, tidak dilihat perbuatan kita, tapi dilihat kepada siapa engkau lakukan sembelihan itu. Kalau kepada selain Allah, sudah perbuatan kesyirikan. Kecuali yang sudah kita bahas di depan kemarin, jenis-jenis dzabah, mudah-mudahan masih ingat. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Taib. Lanjut. Tinggal ma yustafadu minal hadith, faidah-faidah hadith. Insyaallah berikutnya sudah masuk bab yang baru. Sudah ada atau belum? Belum. Kalau sudah kita berhenti, kalau mau lanjut dulu. Lanjut? Lanjut, tayyib. Ma yustafadu minal hadith, faedah dari hadith. Karena semua sudah kita bahas di atas tadi, ini hanya sekedar kesimpulan. Atau minimalnya kalau tadi sempat ngantuk lama, ini kesimpulannya. Yang pertama, bayanu khuturati syirk walau fi syai'in qalil. Penjelasan tentang bahayanya kesyirikan meskipun itu sesuatu yang kecil, yang remeh. Tayyib. Yang kedua, anna syirka yujibu dukhulan nar wa anna tauhid yujibu dukhulal jannah. Sudah sering kita lewati. Kesyirikan itu berkonsekuensi masuk neraka dan tauhid berkonsekuensi masuk surga. Yang ketiga, annal insana qad yaqa'u fi syirki wa huwa la yadri anna syirka alladhi yujibun nar, atau afan annahu asyirkul ladhi yujibun nar. Seorang terkadang bisa terjatuh dalam kesyirikan. Qad di sini kita maknakan terkadang. Terkadang bisa jatuh ke dalam kesyirikan, wa huwa la yadri, dalam keadaan dia tidak tahu. Annahu, bahwa perbuatan itu, asyirku, adalah perbuatan syirik. Alladhi yujibun nar, yang berkonsekuensi masuk neraka. Nah, faedah yang ketiga ini berarti mengingatkan kepada kita untuk berhati-hati dalam masalah kesyirikan, apapun itu. Meskipun itu kecil, karena bisa jadi kita melakukan sesuatu, ternyata itu adalah kesyirikan. Secara tidak sadar kita lakukan. Dan itu bisa memasukkan kita ke dalam surga. Taib. Afwan, masukkan kita ke dalam neraka. Astagfirullah. Tayyib, yang keempat. At-tahdhiru minadz dzunub wa in kanat shaghiratan fil husban atau fil hisban. Tahdhir, peringatan keras dari dosa. Wa in kanat shaghiratan, meskipun itu dosa kecil, fil husban atau fil hisban, dalam matematika atau matematika manusia. Jadi dalam perhitungan kita kecil lah. Insyaallah apa namanya dosa kecil itu mudah terampuni dengan zikir. Jangan. Kecil itu akan menjadi besar kalau diremehkan. Tapi besar bisa menjadi kecil kalau kita bertaubat. Dan demikian seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, banyak manusia itu terjatuh. Dia terpeleset, terpelanting bukan karena sebab batu besar. Kamu jalan ada batu besar di situ, kelihatan itu batu besar, dihindari. Tapi banyak manusia itu jatuh, terpeleset, terpelanting hanya karena masalah batu kecil, tidak terlihat. Keinjak, peleset, jatuh. Dan memang demikian. Dosa juga seperti itu. Kalau dosa besar mudah kita kenali, oh dosa besar, minggir, tidak dikerjakan. Tapi dosa kecil, berapa banyak orang yang meremehkan dosa kecil. Ternyata justru dosa itu yang akan menjatuhkan kita terpelanting ke dalam neraka. Tayyib, banyak. Wallahu taala a'lamu bissawab. Yang kelima, anna hadzal rajula dakhala an-nara bisababin lam yaqsiduhu ibtida'an. Laki-laki ini tadi, laki-laki yang pertama tadi, masuk neraka dengan sebab lam yaqsiduhu ibtida'an, yang pada awalnya dia tidak meniatkannya. Awalnya dia tidak meniatkannya. Karena memang ketika datang diperintahkan untuk qorib, sembelihlah, mendekatkan dirilah kepada berhala ini. Awalnya dia tidak mau. Oleh karena itu beralasan tidak ada. Siapa tahu dengan beralasan tidak ada, oh ya sudah, kalau tidak ada lewat. Ternyata justru dia terjatuh dalam bahaya besar yang dia tidak sadari. Wa innama fa'alahu takhallusan min syari ahli sonam. Di awalnya dia hanya ingin, dia beralasan itu dia hanya ingin terbebas. Pikirannya, sempitnya, saya akan beralasan tidak ada. Ternyata ketika dia beralasan tidak ada, bukan justru dibebaskan, ya sudah lewat, gak ada apa-apa. Malah disuruh mencari meskipun itu kecil, terjatuh lagi dalam lubang yang lebih sempit. Gak bisa keluar. Lalat di mana-mana ada. Mana tempat yang tidak ada lalat? Kecuali yang disterilkan dari lalat. Di seluruh muka bumi ini semuanya ada lalat dengan berbagai macam jenisnya. Gak mungkin dia menghindar. Terjatuhlah ke dalam perbuatan syirik. Karena dia sudah tidak mau bersikap di awalnya. Meskipun itu awalnya dengan hati. Minimal dengan hati. Sikap dulu dengan hati. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Lanjut. Annal muslima idza fa'ala syirka abtala islamahu wa dakhala an-nar. Seorang muslim idza fa'ala syirka, jika berbuat kesyirikan, abtala islamahu wa dakhala an-nar, keislamannya akan batal, terhapus, hilang. Wa dakhala an-nar, dan dia masuk ke dalam neraka. Taib. Li'anna hadha ar-rajula kana musliman. Karena laki-laki ini, dua orang ini dua-duanya adalah muslim, bukan kafir. Dua-duanya muslim. Kenapa? Dari mana kita tahu ini muslim? Apakah disebutkan dalam hadis tadi marra rajulani muslimani, lewat dua orang muslim seperti itu? Disebutkan tidak? Tidak disebutkan. Hanya disebutkan marra rajulani, ada dua orang yang melewati satu kaum. Dari mana kita tahu dua orang itu muslim? Nah, ahli sunnah. Dari mana kita tahu? Saya baca ulang hadisnya. Marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yujawizu ahadun hatta yaqrib lahu syai. Faqalu li ahadihi man qrib, qala laisa 'indi syai'un qrib. Qalu lahu qrib walau dhubaban, faqarraba dhubaban fakhallu sabilahu fadakhala an-nar. Faqalu lil akhar qrib walau dhubaban, qala ma kuntu li aqrib li ahadin syai'an dunallahi 'azza wa jalla. Fadharabu 'unuqahu fadakhala an-nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di awal dakhala al-jannata rajulun fi dhubab wa dakhala an-nar rajulun fi dhubab. Dari lengkapnya hadis ini, di mana yang menunjukkan kalau mereka berdua muslim? Prolog yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakhala an-nar rajulun fi dhubab. Seorang laki-laki masuk neraka karena masalah lalat. Kalau dia bukan muslim, tidak perlu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dakhala naro fi dhubab karena masalah lalat. Ya sudah, dia asalnya apa namanya ahlun nar, dia asalnya musyrik. Tapi di sini dia asalnya muslim karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebab dia masuk neraka itu karena masalah lalat. Jadi hanya dengan permasalahan sekecil itu ternyata Islamnya hilang. Surga yang dijanjikan oleh Allah batal, tidak dapat. Barangkali juga kita tidak tahu kan kisah sebelum dia datang ke kampung itu seperti apa. Bisa jadi dia adalah ahlul ibadah, dia orang soleh, tapi tidak berilmu. Di sini lagi ada apa namanya faedah yang bisa kita ambil, keutamaan ahlul ilmi dibandingkan ubad, ahli ibadah. Dengan ilmu seorang itu akan terselamatkan dari banyak hal yang menjadi bahaya dalam kehidupannya. Sedangkan seorang kalau hanya semangat ibadah saja tanpa didasari ilmu, banyak sekali kesempatan untuk dia terjatuh ke dalam neraka. Taib. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, seorang ahli sunnah itu adalah orang yang dikenal selalu berkecimpung dengan ilmu, tidak lepas dari ilmu. Kemana majelis ilmu dia akan datangi. Kalau belum bisa mendatangi majelis ilmu, alhamdulillah, zaman sekarang tidak seperti zaman dahulu. Mencari ilmu harus berangkat dengan keledai, harus berangkat dengan onta, menyiapkan perbekalan, menghadiri majelis syuyukh di sana di sini. Sekarang media untuk mencari ilmu banyak. Ilmu di sekitar kita juga banyak. Tidak ada lagi alasan untuk tidak mencari ilmu. Semakin kamu jauh dari ilmu, meskipun dahulu kamu ahli sunnah, akan mudah tersambar oleh syubhat. Mudah tersambar oleh apa namanya kerancuan-kerancuan berpikir itu. Dan kita lihat prakteknya, di mana tempat siapapun kalau sudah jauh dari ilmu, dahulu kita kenal dia ahli sunnah wal jamaah, tapi ketika datang fitnah seperti apa dia? Mudah terbawa dengan fitnah itu. Mudah. Karena dia melepaskan dirinya dari ilmu. Seolah tidak butuh dengan ilmu. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, teruslah terikat dengan ilmu, terus terikat dengan ulama. Demikian, jangan dipermainkan. Dari dulu sampai sekarang kita tidak pernah berbeda bagaimana cara kita mengambil ilmu dari ulama, bagaimana cara kita menimba ilmu, bagaimana cara kita mempelajari ilmu, dekat dengan ilmu. Zaman dahulu sampai sekarang tidak pernah berbeda. Kalau sampai ada perbedaan bagaimana cara pandang kita melihat ulama, melihat ilmu, melihat majelis ilmu, dan bersikap terhadap ilmu yang ada di sekitar kita, perlu diteliti. Karena dari dulu ahli sunnah tidak pernah berbeda sikap dengan masalah ulama, masalah majelis ilmu. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Lanjut. Yang ketujuh, annal mu'tabara amalul qalbi wa in saghura amalul jawarihi wa qalah. Yang diutamakan, yang akan teranggap di dalam syariat itu adalah amalul qalbi, amalan hati. Itu yang utama untuk kita perhatikan. Wa in saghura amalul jawarihi wa qalah. Meskipun amalan anggota badan kecil dan sedikit. Akidah Ahli Sunnah, keimanan berkaitan dengan tiga hal. Apa itu? Antum Ahli Sunnah. Keimanan berkaitan dengan tiga hal. Nah, ini Ahli Sunnah semua kan? Yang pertama, keyakinan dengan hati, amalan hati. Yang kedua, diucapkan dengan lisan. Jadi keyakinan kita harus disuarakan. Yang ketiga, diamalkan dengan anggota badan. Ini keyakinan Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau tidak meyakini ini, bukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Kenapa bisa demikian? Tertata dalam kitab-kitab para ulama Ahli Sunnah dengan dalil-dalil dari Nabi SAW dan para sahabat. Demikian. Taib. Jadi kalau ada yang mengaku Ahli Sunnah tapi masalah iman tidak ada tiga, ini bukan Ahli Sunnah. Taib. Nah sekarang, antara ucapan, perbuatan anggota badan dengan hati, mana yang lebih diberatkan? Kualitas hati. Meskipun amalan itu sedikit. Loh kok bisa? Dalilnya apa? Nabi SAW yang membimbingkan. Amalan yang terbaik itu adalah madawa ma'alihi sahibuhu wa in qalla. Sesuatu yang bisa dijaga kualitasnya dengan mudawamah, dengan istiqomah, wa in qalla, kata Nabi SAW. Meskipun itu amalan kecil, amalan sedikit, tapi kalau kualitasnya baik, itu yang lebih baik, itu yang lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Koreksi kepada diri kita masing-masing. Dan jangan jadikan ini alasan kemudian, ah sudah saya begini sajalah yang penting jaga. Enggak. Antum yang lebih tahu dengan Allah Subhanahu wa taala terkait amalan-amalan yang antum lakukan. Tayib, lanjut. An-nadzbaha ibadatun wa sarfahu li ghairillahi syirkun akbar. Sudah tadi. Menyembelih itu adalah ibadah, sehingga memalingkan kepada selain Allah adalah syirik akbar. Tidak ada toleransi dalam permasalahan ini. Tayib. Yang kesembilan, fadhlut tauhid wa 'azimu tsamaratihi. Keutamaan tauhid dan agungnya buah atau hasil dari tauhid itu. Hasil dari tauhid adalah surga yang utama. Masalah dunia masing-masing orang ujiannya berbeda-beda tentang tauhid. Ada yang diuji tauhid dari masalah ekonominya, ada yang diuji tauhidnya dari keluarganya, ada yang diuji tauhidnya dari masyarakatnya, ada yang diuji tauhidnya dari fisiknya, dari kesehatannya dan yang lain-lain. Masing-masing orang berbeda ujian tauhidnya. Tapi balasannya dari Allah Subhanahu wa taala sama, satu balasannya, surga. Oleh karena itu, jaga tauhid kita. Ketahui, kenali di mana ujian tauhid kita. Oh, di sini. Saya dimudahkan oleh Allah, tapi di sini nih tauhid kita dipertentangkan. Harus menjaga akidah atau apa namanya? Mempertaruhkan akidah untuk masalah dunia. Kenali di mana Allah letakkan ujian tauhid Anda, perkuat di situ, perketat di dalam masalah tersebut. Tayib. Yang terakhir, fadilatus sabri alal haq. Keutamaan bersabar di atas kebenaran. Seperti orang itu tadi, dia bersabar kehilangan dunianya ketika tauhid itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan pahala dari kesabarannya, dari rasa sakit yang dia dapatkan saat dipenggal kepalanya itu tadi, saat disakiti oleh orang-orang itu tadi. Tayib. Demikian juga kita ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang memegang al-haq, yang berada di atas al-haq, butuh kesabaran tinggi, butuh kesabaran yang besar. Kalau kita sudah ketahui ini al-haq, yakin bahwa itu al-haq, bersabarlah. Godaan di luar sana akan banyak. Tidak mudah kemudian saya sudah ahli sunnah, jalan mulus, insya Allah surga. Enggak. Semakin berkualitas keimanan yang ada di dalam diri kita, akan semakin besar cobaan itu kita dapatkan. Jadi kalau seandainya kita merasa kok kelihatannya saya baik-baik saja gitu, ya kesana kemari mudah, di sana permasalahan ini mudah, masalah itu mudah, apa ini barokah dari Allah Subhanahu wa taala? Orang yang menjaga kualitas keimanannya, justru dia akan khawatir, dia akan curiga dengan keimanannya. Apakah keimanan saya lemah? Kok enggak ada ujian? Karena semakin tinggi kualitas keimanan Anda, ujian itu akan semakin berat, bukan semakin ringan. Semakin baik lagi, ujian itu semakin berat lagi. Dan demikian seterusnya. Maka orang-orang yang sedang menjalankan atau mendapatkan musibah besar, bersabarlah. Barangkali itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menaikkan kualitas keimanan kita. Sehingga masing-masing diri kita akan mengoreksi kehidupannya. Kalau mudah dia dalam hidupnya banyak sekali kemudahan ini masalah itu, tidak kemudian terlena sehingga Allah Subhanahu Wa Taala saat dia tidak sadar akan di apa namanya sungkurkan ke dalam neraka istidraj. Juga seorang yang apa namanya kelihatan takwanya bagus, ketaatannya bagus, dia tidak akan mudah ujub merasa bangga diri dengan ketaatan dan dengan keutamaan-keutamaan yang dia miliki. Masing-masing kita wajib untuk introspeksi diri, untuk mengkoreksi diri kita. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Mungkin ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.